Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali bersama-sama melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pembahasan kita masih dalam bab tentang ghibah dan perintah untuk menjaga lisan. Kali ini kita memasuki hadis yang ke-10. Qala rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa an Uqbata ibni Amirin radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir, kunyahnya Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud tapi Abu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud, kunyahnya Abu Abdurrahman. Qala qultu ya Rasulullah, man najatu? Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Rasulullah, apa yang disebut dengan keselamatan, atau dengan bahasa lain, apa perkara yang bisa menyelamatkan? Qala, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, amsik alaika lisanaka, tahan lisanmu. Menahan lisan yang dimaksud di sini bukan berarti tidak boleh bicara, karena lisan itu Allah ciptakan supaya kita bicara, mengungkapkan segala isi hati kita. Dengan adanya lisan, kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesama. Kita bisa menyampaikan maksud dan segala keinginan kita. Kita bisa menyampaikan ilmu, kita bisa menyampaikan nasihat. Banyak hal manfaat yang kita peroleh dengan adanya lisan. Dan yang menciptakan lisan ini adalah Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang besar ketika kita memiliki lisan, kita bisa berbicara. Tetapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang keselamatan, jawaban beliau adalah tahan lisanmu. Maka maksudnya adalah tahan lisan dari membicarakan hal-hal yang jelek, melontarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak bermanfaat. Makanya dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau kata-kata yang baik jangan ditahan, Di sini Nabi memerintahkan falyakul khairan. Hendaknya ia mengucapkan kata-kata yang baik. Aulia smut, kalau enggak bisa, maka hendaknya dia diam. Berarti kata-kata yang jelek tidak boleh diucapkan, tidak boleh dilontarkan, harus ditahan. Ya. Berapa banyak orang yang celaka karena lisannya, nggak bisa menjaga kata-katanya. Ya. Bukan hanya kata-kata yang buruk, tapi kata-kata yang mungkin pada asalnya baik, ketika ditempatkan di tempat yang tidak pas, di waktu yang kurang pas, bisa memudorotkan. Apalagi kata-kata yang jelek. Ya. Yang selamat yang bagaimana? Yang selalu berusaha menjaga apa? Lisannya. Menahan lisannya. Sekiranya pas untuk disampaikan, bermanfaat, sampaikan. Sekiranya tidak, kurang pas, bakal memunculkan keburukan, walaupun baik, maka harus ditahan. Ada satu kaidah atau semacam kalimat emas ya, yang berbunyi laisa kullu ma yu'lam yuqal. Tidak setiap yang diketahui itu harus diutarakan. Jangan mentang-mentang tahu, jangan mentang-mentang mengerti, bicara. Belum tentu baik hasilnya. Ya. Apalagi sesuatu yang tidak diketahui. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Sesuatu yang kita punya ilmunya saja, yakin kita tahu, belum tentu baik kalau kita apa? Ucapkan, kalau kita sampaikan. Likulli maqam maqal, walikulli maqal maqam. Setiap tempat ada kata-katanya. Setiap kata-kata ada tempatnya. Inilah hikmah. Meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Ya. Jadi laisa kullu ma yu'lam yuqalu. Tidak setiap yang diketahui itu harus diucapkan. Ya. Kamu tahu tentang sesuatu. Jangan terburu-buru untuk mengucapkannya. Menyampaikannya. Sabar dulu, lihat situasi dan kondisi, pertimbangkan maslahat dan mudharatnya. Kamu tahu tentang hukum sesuatu, jangan asal diucapkan. Bisa jadi kurang pas waktunya, atau yang mendengarkan belum sampai ilmunya. Maka harus ditahan terlebih dahulu. Supaya apa? Maslahat. Dan itu tidak termasuk ke dalam perbuatan menyembunyikan apa? Ilmu. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, hadisun nas bima ya'rifun. Sampaikan pembicaraan kepada manusia sesuai yang mereka tahu. Jadi ada kalanya kita mengakhirkan, menunda, menyimpan terlebih dahulu, begitu. Beda kalau yang kita ajak bicara adalah orang yang paham, orang yang mengerti, gak jadi masalah. Tapi kalau yang tidak mengerti, kemudian kita asal menyampaikannya, bisa jadi kata sahabat Ali bin Abi Thalib, Allah dan Rasulnya didustakan. Ya. Atuhibuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Apakah kamu mau kalau kemudian Allah dan Rasulnya didustakan? Akhirnya mereka mengatakan, wah, ajaran apa lagi ini? Sesat ini, begini ini, begitu ini. Nah. Jadi harus mempertimbangkan terlebih dahulu. Ya, makanya para ulama sering mengucapkan kalimat emas tadi. Ya, dari itu harus kita jadikan sebagai patokan. Selain itu, di sini Nabi juga sudah mewanti-wanti kita agar menahan lisan. Kalau ingin selamat, ya, Uqbah bin Amir bertanya, "Man najat?" Apa jalan keselamatan? Kata Rasulullah, "Amsik 'alaika lisanak." Tahan lisanmu. "Man katsura kalamuhu katsura khata'uhu." Siapa yang banyak bicaranya, maka pasti akan banyak apa? Salahnya. Ya. Makanya sesuai kebutuhan saja, sesuai dengan keperluan. Kalau memang perlu bicara, bicara. Kalau tidak ya, sudah gak usah terlalu banyak apa? Komen. Ya. Masalahnya sekarang itu, ya, media sosial ini benar-benar merusak. Ya. Malah diminta komen orang-orang itu. Ayo, komennya mana? Komennya mana? Ini kan pendidikan yang la haula wala quwata illa billah. Pendidikan yang merusak. Secara tidak langsung itu kan mendidik orang untuk apa? Bicara semaunya, bebas. Padahal agama sebenarnya enggak mengajarkan seperti itu. Ya. Agama tidak mengajarkan seperti itu. Fal yakul khairan aw liyasmut. Ini yang diajarkan oleh agama. Ya. Mau selamat, amsik 'alaika lisanak. Tahan lisanmu. Jadi memang lisan ini bisa membuat seseorang selamat, tapi sebaliknya bisa juga membuat dia celaka. Bisa memberi manfaat, oh banyak sekali manfaatnya, gak perlu kita bicarakan. Tetapi juga bisa memudaratkan. Ya. Qala wal yasa'ka baituka, dan hendaknya rumahmu menjadi tempat yang luas bagimu, menjadi tempat yang lapang bagimu. Apa artinya? Apakah kita bikin rumah itu harus besar begitu supaya terasa lapang? Enggak. Ya. Karena berapa banyak orang yang rumahnya masya Allah mewah, luas, tapi bagi penghuninya sempit. Kenapa? Karena gak ada kenyamanan di dalamnya. Padahal rumah, masya Allah, kolam renang, kolam ikan, kolam, wah, segala macam kolam, ada akuarium kayak badak. Gitu. Lapangan, bahkan ada lapangan. Musola, masjid bahkan ada di dalam. Iya. Tapi, ternyata, terasa sempit bagi siapa? Penghuninya. Kenapa? Karena tidak ada kenyamanan. Ya. Makanya kata Nabi, mau selamat, jadikan rumahmu sebagai tempat yang lapang bagimu. Artinya, kita itu harus betul-betul menjadikan rumah itu sebagai tempat tinggal. Jangan sudah punya rumah, tidur di luar. Punya rumah, makan setiap hari di luar. Ya, punya rumah, seringnya nongkrong di luar. Nggak pernah ada di dalam rumah. Seakan-akan rumah itu menjadi tempat yang sempit. Ya, kalau orang seringnya ada di luar rumah, pasti kerusakan yang akan sering dia lihat. Bahkan tidak menutup kemungkinan dia pun melakukannya di luar rumah. Tapi kalau di dalam rumah, itu bisa diminimalisir. Ya. Jauh lebih baik di dalam rumah daripada di luar rumah. Ya. Apalagi bagi wanita. Makanya secara khusus di dalam Al-Quran itu Allah katakan apa? Waqarna fi buyutikunna. Kamu, kalian, wahai wanita, hendaknya tinggal di rumah-rumah kalian. Selamat. Tapi kalau sering keluyuran, celaka. Ya. Maka Nabi menasihatkan kepada kita agar jangan sering keluyuran. Kalau tidak ada kebutuhan, enggak perlu keluar rumah, ya. Kecuali kalau ada keperluan, ada kebutuhan bagi laki-laki misalnya mencari maisyah, ya, bekerja, tugas ini dan itu, tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak ada keperluan, tidak ada kebutuhan, ya, maka tidak perlu ada di luar rumah. Kita itu harus lebih mencintai rumah kita. Kenapa? Karena rumah itu, ya, rumah itu adalah hijab yang paling sempurna. Hijab yang paling sempurna buat kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Jadi gak ada hijab yang paling sempurna selain apa? Rumah. Fokus saja dengan keluarga di rumah. Kalau gak ada keperluan, menikmati kebersamaan. Jangan malah lebih cenderung senang di luar rumah, nongkrong, menghabiskan waktu berjam-jam di luar rumah. Coba ya. Dari pagi berangkat kerja, pulang sore ya, jam 5 mandi, habis itu sholat menyentuh sholat nanti jam 7 keluar rumah lagi, nongkrong ya di kafe atau di tempat-tempat hiburan atau apa, sampai larut dini hari baru pulang ke rumah. Ini apa-apaan ya kan? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma'la, yakni termasuk kebaikan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat baginya. Pastilah orang di luar rumah itu dia akan melihat seperti yang saya tadi sampaikan, dia akan melihat berbagai macam kejelekan, keburukan, dan tidak menutup kemungkinan dia sendiri yang mengerjakan. Jadi syubhat, syahwat itu lebih dominan di luar rumah. Tapi kalau di rumah akan terjaga, akan terlindungi, ya. Nah. Kemudian wabki ala khati'atika, dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Tangisi kesalahan-kesalahanmu. Artinya bertaubatlah kepada Allah. Minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa sesuatu yang harus selalu diingat agar kita segera kembali ya, kepada Allah. Nah, jangan menganggap dosa itu sebagai sesuatu yang biasa. Dan jangan dibiasakan melakukan dosa. Ya, jadi jangan dianggap biasa dan jangan dibiasakan. Nah, tangisi kesalahan-kesalahanmu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian semua beruntung. Jadi yang bertaubat itu dia yang selamat ya. Dia yang selamat. Tangisan terhadap kesalahan-kesalahan, terhadap dosa-dosa, itu kan gambaran dari apa? Penyesalan. Ya. Dan sadar bahwa yang dilakukannya itu adalah sebuah kesalahan. Nah. Orang yang gak pernah menangisi kesalahan, bisa jadi orang yang gak sadar kalau apa yang dilakukannya itu adalah kesalahan. Dan ini sangat berbahaya. Celaka. Ya. Jadi yang selamat bukan yang gak pernah melakukan kesalahan. Karena gak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Yang selamat adalah yang bertaubat dari kesalahan. Menyadari, mengakui, ya, bahkan menangisi kesalahan dan dosa. Tiga hal ini yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang keselamatan. Apa keselamatan itu? Ya. Pertama, kata beliau, tahan lisanmu. Kedua, kamu jadikan rumahmu sebagai tempat yang lapang buatmu. Ya. Biarpun rumah kecil, tapi kalau nyaman, hidup tentram, adem di dalamnya, maka akan terasa lapang. Ya. Karena kalau luas, sempit, itu sih sebenarnya relatif saja. Belum tentu tempat yang kelihatannya kecil kita anggap sempit. Kenapa? Bisa jadi bagi penghuninya itu sangat-sangat apa? Luas. Ya. Kuburan itu kan sama ukurannya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, kuburan itu menjadi tempat yang lapang. Karena memang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun secara kasat mata sempit. Begitu. Ya. Makanya kadang ada sesuatu yang gak cukup kita melihatnya dengan hanya kasat mata saja. Ya. Tapi butuh penglihatan yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, tangisi apa? Kesalahanmu. Jangan main-main. Kalau main-main mah di rumah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis riwayat Tirmidzi, kemudian beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Berikutnya, qala wa ana Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Namanya Sa'ad bin Malik bin Sa'ad bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sa'ad bin Sinan. Ali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, beliau mengatakan, idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisana taqulu ittaqillah fina fa inna ma nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in wajajta wa in wajajta i'wajajna. Rawahu Tirmidzi. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, apabila Ibnu Adam ada di waktu pagi, maka seluruh anggota badannya akan merendahkan atau menampakkan ketundukan di hadapan lisan. Kemudian seluruh anggota badannya itu akan berkata kepada lisan, berarti tangan, kaki, kepala dan semuanya. Ya. Semuanya tunduk di hadapan apa? Lisan, merendahkan di hadapan lisan, kemudian mengatakan kepada lisan, ittaqillah fina. Takutlah engkau kepada Allah. Ya. Takutlah engkau kepada Allah dalam menjaga kami. Fa inna ma nahnu bika, karena kami ini tergantung kepada bagaimana keadaanmu. Lisan akan begitu tergantung kepada bagaimana keadaan lisan. Kaki akan sangat bergantung kepada bagaimana keadaan lisan, dan anggota badan semuanya. Ya. Sangat bergantung kepada bagaimana keadaan lisan. Makanya seluruh anggota badan ini ya, akan mengatakan kepada lisan, ittaqillah fina, bertakwalah engkau kepada Allah dalam menjaga kami. Karena sesungguhnya kami ini tergantung kepada bagaimana keadaanmu. Fa in istaqamta istaqamna, kalau engkau lurus, maka kami pun ikut lurus. Tapi kalau engkau bengkok, maka kami pun ikut bengkok. Jadi kalau lisan baik, maka yang lain menjadi baik. Tapi kalau lisannya buruk, maka yang lain pun ikut buruk. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini, subhanallah, ya, betul-betul nyata terjadi. Pengaruh lisan itu begitu besar kepada perilaku, ya. Dan keadaan seseorang itu juga bisa dilihat, bisa ditilai dari kata-katanya, dari pembicaraannya, ya. Kita bisa melihat atau bahkan mendengar, memperhatikan seperti apa kata-kata seseorang, maka kepribadiannya tidak akan jauh dari itu, tingkah lakunya gak akan jauh dari itu. Orang kalau kata-katanya kotor, ya perbuatannya pun gak akan jauh dari itu, ya. Ngomongnya wah ngawur, kita bisa mengetahui, ya keadaannya pun tidak jauh dari itu. Antum lihat orang-orang yang malas beribadah, tidak menampakkan ketaatan kepada Allah, coba dengar kata-katanya, dengar omongannya kayak apa, ya. Jadi perbuatan, tingkah laku itu mencerminkan lisan, ya. Seseorang lisannya baik, maka insya Allah perbuatannya baik, tingkah lakunya baik. Kalau kita mendengar orang kalau ngomong tuh masya Allah penuh adab, ya, pelan, lemah lembut, itu orangnya pun gak jauh, pasti seperti itu, ya. Kalau ngomongnya kasar, orangnya juga pasti kasar, sikapnya, ya, tingkah lakunya. Nah, kata anggota badan yang lain, kalau engkau lurus kepada lisan, kami pun akan ikut lurus. Tapi kalau engkau bengkok, maka kami juga ikutan bengkok. Makanya di hadis sebelumnya, ya, wajar ketika ditanya tentang keselamatan, Nabi menjawab apa? Tahan lisan. Ya. Qala wa an Mu'adz radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni 'anil nar. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, a'lamun nas bil halali wal haram, sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad sa'alta an 'azimin. Sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Gimana enggak besar? Surga dan neraka. Puncak keselamatan itu kan surga. Puncak kebinasaan itu neraka. Mu'adz bertanya, beritahukan kepada aku amalan yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Kata Rasulullah, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi. Dan sesungguhnya itu akan menjadi mudah bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepadanya. meski urusan surga dan neraka itu urusan yang besar, ya, soal apa yang bisa memasukkan seseorang ke surga dan menjauhkan dia dari api neraka itu soal yang mudah, tapi bagi siapa yang Allah berikan kemudahan kepadanya. Ta'budullaha la tusyrik bihi syai'a. Kemudian kata Rasulullah, kamu beribadah kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus salata, kamu dirikan salat. Wa tu'ti az-zakata, kamu tunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu berangkat haji jika kamu memiliki kemampuan, ya, ada kemudahan jalan untuk itu. Nah, tsumma qala, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? As-sawmu junnah was-shadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'u an-nar was-salatu ar-rajul fi min jawfil laili thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji hatta balagha ya'malun. Pintu-pintu kebaikan itu adalah puasa. Puasa itu junnah, perisai, tameng. Kemudian sedekah. Sedekah itu sesuatu yang bisa menghilangkan kesalahan, menghapus kesalahan. Sebagaimana api dapat sebagaimana air dapat memadamkan api. Dan berikutnya adalah sholat seseorang di malam, di waktu sepertiga malam terakhir. Ya. Ini pintu-pintu kebaikan. Saum, saum adalah perisai. Dan yang kedua sedekah. Sedekah itu sesuatu yang bisa menghapus kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan api. Kemudian sholat seseorang di sepertiga malam terakhir. Lalu beliau membaca tatajafa junubuhum anil madaji hingga akhir ayat surat As-Sajdah ayat yang ke-16. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.